Sirsak nangke lande, hatinya rusak digoda jande. Nih kenalin si Mire dari Merunde. Cihuy. Saya Mire jande Merunde, singe betine. Bukan jande sembarang jande, gampang aja digode. Lu jangan ngegode gue ya. Mire bukan jande sembarang, bisa dipegang, licin kayak lindung. Orang bentang-bentang gue jande, lu mau hine, lu hine gue. Gue pelintir batang leher lo, gue gencet jadi kornet. Kentang sepikul, lu nangtang gue pukul. Kentang dibeli tige, lu tendang gue jage. Mana lagi yang lainnya ye? Mentang-mentang gue jande, lu mau hine gue.